panjang waktu engkau pemegang hidupku. Kan ku pakai suaraku, tubuh serta jiwaku menjadi persembahan yang saatnya ku datang, bawakan korban pujian, menantikan curahan kuasamu. Tanpa ragu kaulah raja, penguasa segalanya yang ada. Layaklah kau untuk ku sembah. Ku memandang wajahmu, ku nyatakan karyamu, besar kasihmu di sepanjang waktu. Engkau pemegang hidupku, suaraku, tubuh serta jiwaku menjadi persembahan yang hidup dan menyenangkan hatimu. Ku memandang wajahmu, ku nyatakan karyamu, besar panjang waktu engkau pemegang hidupku. Kan ku pakai suaraku, tubuh serta jiwaku menjadi